আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন, সালাতু ওয়াসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া মান তাবিআহুম বি ইহসান ইলা ইয়াউমিদ্দিন, আম্মা বাদ। আলহামদুলিল্লাহ, কিতা দি কিসমাতান ইনি, দি সোরে হারি ইনি কিম্বালি মেলানজুতকান প্লাজারান পারচাকাপান। আলহামদুলিল্লাহ, কিতা তেন্তুনিয়া মাসি দি প্লাজারান ইয়াং কেদুয়া ইয়া, দান ইনশাআল্লাহ হারি ইনি কিতা akan selesai dari pelajaran yang kedua, yaitu tentang usrah, tentang keluarga, tentang keluarga. Ada beberapa kosakata jangan sampai antum lupa terkait dengan keluarga, terkait dengan keluarga. Abu Zain, kalau ayah walid, kalau ibu sampingnya kita pak walidah, paman Indak Bagas, kalau paman ya kalau paman am ya ammun, kalau paman amin, kalau bibi amma ya, kalau saudara akh, kalau saudari ukh ya, kemudian kalau kakek Dimas jaddi, kakekku ya jaddun, kalau kakek jaddun, nanti kan bisa jadi kakekmu, kakekku, kakeknya ya jaddun. Kalau nenek Pak Pardi jaddatun, betul. Iya. Indak Pak Rizki, kalau anak laki-laki walad, tapi kalau anaknya, kan kalau anak laki-laki walad eben, eben, kalau anak perempuan ebenatun. Itu harus diingat, itu terkait dengan keluarga, harus dihafal itu. Ayah, ibu, anak laki-laki, perempuan, paman, bibi. Ya, paman, bibi. Itu sudah lewat dari pelajaran ini yang kita perlu dengar, karena memang ini kan kita diulang satu kali saja sepekan, biasanya sudah dilupa. Ya, baru dapat lagi lanjutannya. Nah, sekarang kita lihat dan lanjut. Insyaallah, sebagaimana yang anak katakan tadi, bahwa di hari ini adalah pelajaran terakhir untuk pelajaran al-usrah tentang keluarga. Yaitu kita masuk di topik sebelum terakhir, al-qiraah, ya, membaca. Iya, di sebelumnya kan kita sudah diajarkan bersuara, berbicara, kemudian memahami apa yang diucapkan. Sekarang al-qiraah, mudah ini pelajarannya, hanya membaca. Tadribul awal, latihan pertama dalam membaca ini, undur wastami waqra, lihat, dengar, baca. Saya ulangi perintahnya, lihat, dengar, dan apa? Baca. Lihat, dengar, baca. Lihat, dengar, baca. Lihat baik-baik, dalami maknanya, langsung baca. Iya? Coba walid semuanya. Walid. Apa maknanya? Ayah. Walidah. Walidah. Ulang. Walidah. Apa artinya? Ibu. Akh. Akh. Apa artinya? Saudara. Laki-laki. Ukh. Ukh. Ukh. Bukan ukh. Ada ta-nya di akhir. Ukh. Setelah kho, ta. Lidahnya ke tempat keluarnya ta. Di mana tempat keluarnya ta? Ah, ujung lidah ketemu pangkal gigi atas. Oh, jadi setelah ujung tenggorokan suaranya tempatnya kho. Oh, oh, kalau dilanjut oh tun, oh tun, begitu. Paham kan? Tapi kalau disukun oh, apa artinya oh? Saudari, Saudari? Enggak perlu ya, karena saudari. Eben. Eben. Ah, sama ini. Dah? Ba dulu. Eben. Di tempat keluarnya ba kan? Di mana? Bibir ketemu bibir. Bibir atas sama bibir bawah. Iya. Bibir atas sama bibir bawah. Eben. Eben. Kalau dibaca lanjut, Ebenun. Ebenun. Jadi kita bilang Eben. Apa arti Eben? Anak laki-laki. Ebenah. Ebenah. Kita biasa kenal dengan bintu. Dah? Iya, kan bin, bin. Bin, Eben, Ebenah. Ebenah. Anak perempuan. Am. Aja yang kita tukar ini dengan Jadi kalau pakai hamzah langsung di doma. Kalau ain langsung di fathah. Am, beda artinya. Beda artinya dan beda huruf. Kalau apa? Ibu. Kalau am, paman. Ulang, ham. Am. Ammah. Ammah. Apa artinya ammah? Paman perempuan. Ya, bibi. Bibi. Jad. Jad. Jad. Apa artinya? Kakek. Ya. Jaddah. Jaddah. Apa artinya? Nenek. Cuma karena kita orang Makassar, ya kan semuanya nenek. Jadi ada nenek laki-laki, ada nenek perempuan. Syajaroh. Syajaroh. Apa artinya syajaroh? Pohon. Usroh. Usroh. Apa artinya usroh? Hah? Keluarga? Laki-laki perempuan? Semua. Namanya keluarga, paman, bibi, anak, laki-laki, perempuan, semuanya namanya apa? Usroh. Keluarga. Keluarga. Itu latihan pertama. Tadribu tani latihan kedua. Sil baina kulli kalimataini mutatobiqotain. Ini memancing antum supaya antum cari pasangannya. Sambungkan antara dua kata yang sama. Iya? Kita mulai dari sini, sebelah sini. Indak. Yusolli. Pasangkan satu dengan, sebut saja hurufnya. Sebelumnya kan huruf. Setelahnya huruf, sebelumnya angka. Coba, yusolli. To. Betul? Indak Abu Zain, usro. Wow. Indah. Pak Rizki. Ebenah. Hah? Ha. Ebenah. Ar-Rasul. Ke belakang lagi. Indah Pak Yunus. Jim. Parno Ar-Rasul. Tadi sudah. Yakro'u kita lewat ya karena sudah ada. Masjid. Parno Masjid. Dal, betul? Iya. Berikutnya lagi, syajaroh. Bagas. Syajaroh. Iya. Kedelapan, Al-Quran. Ini amin. Za. Betul. Musalla. Ba. Ibn. Ha. Betul. Alhamdulillah. Iya. Betul. Ya, sekarang tinggal artinya. Apa artinya yusolli? Sedang sholat. Kalau usro? Kalau ibna? Ar-Rasul? Rasul? Iya. Yakro? Membaca. Masjid? Syajaro? Al-Quran? Musalla. Eben. Anak laki-laki. Baik, kita lanjut lagi berikutnya. Tadribu salit. Latihan ketiga. Ini semua sisa latihan penutup. Ikro. Perhatikan perintahnya. Baca dulu. Sebentar kita baca sama-sama. Summah do. Kemudian letakkan. Ala mata khoto. Tanda salah. Tanda silang. Ya. Bijani bil kalima. Perhatikan perintahnya. Di samping kata. Al-Mukhtalifah yang berbeda. Fi kulli majmu'ah di setiap kelompoknya. Kama filmita. Lihat antum contohnya itu. Coba kita baca. Nomor satu. Walidah. Walid. Walid. Mana yang beda? Hah? Walidah. Iya kan? Berarti yang dicoret walidah. Aduh, bisa paham ini? Coba semuanya. Sekarang nomor dua. Sa'id. Sa'id. Sa'idah. Mana yang benar? Salah? Jim. Yang mana? Sa'idah. Nomor tiga. Jad. Jaddah. Atau jad dulu? Ya, ulang. Jad. Jad. Jaddah. Mana yang salah? Jim. Jaddah. Baik. Nomor empat. Ibn. Ibnah. Ibn. Mana? Ba. Mudah. Iya. Tadribur Robi. Latihan keempat. Ikro. Ah, sekarang lagi disuruh baca. Tumma do alamata khoto. Sama. Kemudian letakkan tanda silang. Bijanibil jumlati. Di samping kalimat. Al-Muqtalifah. Yang berbeda sendiri. Fikulli majmu'ah. Di setiap kelompoknya. Kita mulai dari Indak Muhammad. Iya. Lihat itu contohnya ya. Hada huwal muhandis. Hadihi hiyal muhandisah. Hada huwal muhandis. Lihat yang disilang. Yang berbeda. Sendiri. Indak nomor dua Muhammad. Yakra'ul Quran. Yak takra'ul Quran. Yakra'ul Quran. Yang beda yang mana? Ba. Paham kan? Karena yang duanya yakro. Nomor tiga. Dia adalah man anti, man anta, man anti. Hah? Ba. Nomor empat. Sampingnya lagi. Atir. Hada adanul asr. Hada adanul asr. Hada adanul fajr. Jim yang berbeda. Paham ya? Nah, coba kita ulangi. Nomor dua. Semuanya. Yakra'ul Quran. Takra'ul Quran. Antum tahu bedanya yakro sama takro? Kalau dibilang yakro'ul Quran, dia laki-laki sedang membaca Al-Quran. Kalau dibilang takro'ul Quran, berarti dia perempuan sedang membaca Al-Quran. Antum bisa paham ini? Sudah paham itu? Nah, sekarang coba misalnya, saya katakan begini, ubah ke perempuan. Ubah ke perempuan. Semuanya dulu. Yagsilu. Ini laki-laki. Antum ubah ke perempuan langsung. Kan yagsilu, dia sedang mencuci. Laki-laki. Antum ubah ke perempuan. Yagsilu. Hah? Yakulu. Hah? Yakulu. Yashrobu. Paham ya? Coba. Dimas. Yadhabu. Pak Fardi, yaftahu. Jadi kalau mau perempuan, langsung pakai apa? Tak. Tapi ini mah baru artinya dia. Nanti ada artinya kamu, saya. Ya, kamu, saya. Sebentar, kita akan langsung katakan itu. Eh, coba, masih lanjut? Kalau saya bilang, yakhruju. Apa? Yakhruju. Yakhruju. Iya, kok kan? Iya, menjadi takhruju. Iya, yaghfiru. Yaghfiru. Yaghfiru. Bukan yang. Yaggo-go-go. Yaghfiru. Iya, ubah. Kenapa tak? Itu ho itu. Saya mau go. Yang biru. Tenggorokan paling atas tapi menyatu. Apa? Masih ada lubangnya. Ya. Tak biru. Dipahami kan? Indak Bagas. Tak biru. Ubah ke laki-laki. yang anda ucapkan ini perempuan. Tagfiru. Yagfiru. Paham kan? Berarti mudah. Coba. Taftahu. Pak Yunus. Taftahu. Taftahu. Yaftahu. Paham kan? Tajlisu. Ini dia. Sekarang anak kasih tahu antum saya. Kalau saya, ganti itu ta sama ya dengan a. Dengan hamzah. Ganti dengan hamzah. Jadi saya sekarang bilang gini. Asrobu. Pak Rizki, saya. Asrobu. Nah, tajlisu. Ajlisu. Ah, tentu Pak Arno bisa ini ya. Kita ganti. Kami. Sekarang kan sudah. Dia laki-laki, dia perempuan. Saya. Sudah. Ganti dengan apa? Hamzah. Kami. Ganti dengan nun. Tah? Jadi, ganti dengan kami, Parno. Saya bilang, agsilu. Naksilu. Akruju. Langsung begitu. Kan itu semuanya sama artinya. Tergantung nanti antum mau bilang saya, kamu, atau dia. Anda paham ya? Untuk kamu sama dia perempuan dengan kamu. Karena kalau dia perempuan, takruju. Kamu, takruju. Yang membedakan nanti konteksnya. Antum berbicara sama orang di hadapan antum atau antum membicarakan dia. Perempuan. Dipahami ini? Ah, jadi ini bisa empat jadinya. Dia laki-laki, sedang. Tinggal dibilang, sedang makan, sedang minum. Dia perempuan, saya laki-laki perempuan, kami laki-laki perempuan. Bisa empat. Antum ganti awalnya saja. Kita mulai dari Parno. Saya katakan begini. Akro'u. Saya sedang membaca. Akro'u. Kami. Dia laki-laki. Dia perempuan. Kamu laki-laki. Jelas kan? Coba. Jadi ini semua empat. Bisa empat. Iya. Yeah. Dan kamu perempuan nanti kita akhirkan lagi. Jangan dulu kamu perempuan. Hafal dulu kamu laki-laki. Nanti ada lagi kalau kamu perempuan. Indah? Saya bilang. Ajlisu. Saya sedang duduk. Dia laki-laki sedang duduk. Dia jlisu. Kamu laki-laki sedang duduk. Dia perempuan sedang duduk. Paham kan? Indah? Abu Zain. Saya bilang sekarang. Dia sedang makan. Saya bilang ya'kulu. Dia laki-laki sedang makan. Kalau saya. Kami. Dia perempuan. Kamu laki-laki. Mudah sekali. Begitu. Sekarang, saya sedang keluar. Bahasa Arabnya, akhruju. Akhruju. Kalau kami, Pak Rizki. Apa? Nakhruju. Kalau kamu, laki-laki. Dia, laki-laki. Dia, perempuan. Mudah. Mudah sekali. Iya kan? Ah, kita, Pak Yunus. Saya bilang, yagsilu, mencuci. Dah, dia laki-laki sedang mencuci. Kalau saya, antum mau bilang sama Bagas, saya lagi cuci. Aksilu. Kalau kami, naksilu. Kalau kamu, kalau kami, ingat-ingat, telitinya itu awalnya. Kalau kamu, kalau naksilu kami. Saya mau kamu. Sedang mencuci. Awalannya apa? Tak. Berarti? Taksilu. Paham Bagas? Paham Bagas bisa? Betul? Coba. Yaktubu. Dia laki-laki sedang menulis. Kalau saya sedang menulis. Kami, kamu. Dia perbuat. Tak tubuh. Jangan tak dulu. Lain-lain artinya. Tak tubuh. Antum bisa gini. Ini dulu dilancarkan itu empat. Karena nanti itu sebenarnya katanya satu, cuman dikembangkan begitu. Antum mau bilang apa? Kami, kamu, dia, saya. Paham kan? Dimas. Kita langsung langkah deh Dimas. Siapa tahu kami sudah siap-siap. Kita kasih kaget Dimas dulu. Dimas. Iya. Saya bilang sekarang, asrobu. Saya sedang minum. Kalau kamu? Dia, laki-laki. Dia perbuat? Saya? Kami? Alhamdulillah. Lumayan. Alhamdulillah. Iya. Jelas ini Pak Padri. Yakin gini? Teka lagi sama Dimas. Ya? Kalau saya sedang duduk, najlis, saya sedang duduk, ajlisu. Ajlisu. Saya sedang duduk ini sekarang. Tapi kalau kami, Pak Padri. Kalau kamu, kalau dia, laki-laki atau perempuan dulu? Iya. Kalau dia laki-laki, perempuan? Mantap ini berarti. Harus dilancar itu, karena nanti saya mau kasih lagi kalau kamu perempuan. Dan ini masih satu orang ya. Kalau kamu perempuan, atau langsung kamu perempuan, gak tunggu nanti. Langsung, supaya langsung dah. Ya kan? Ah, kalau kamu laki-laki kan tajlisu. Ah, kalau kamu perempuan gampang sekali untuk membedakannya dengan laki-laki, gampang sekali. Kan gini. Kamu laki-laki apa tadi? Tajlisu begini. Tajlisu. Tajlisu. Ini sudah. Kalau untuk kamu perempuan supaya beda, karena kan ini tajlisu bisa juga dia perempuan. Kamu perempuan beda sendiri. Tambahkan ya sama nun. Di sini. Di akhirnya. Awalnya ta. Akhirnya tambahkan ya sama nun. Sebelum ya langsung ke kasro. Sebelum ya langsung apa? Kasro. Jadi tajlisu menjadi tajlisina. Itu kamu perempuan sedang duduk. Tajlisina. Ini diperlancar. Kamu perempuan. Sudah selesai ini. Kamu laki-laki, kamu perempuan. Dia laki-laki, dia perempuan. Saya, kami. Selesai. Jadi paham kan? Misalnya, saya bilang, tajlisu, Parno, tajlisu. Jadi apa tadi? Tasrobu. Yang gitu. Tasrobu. Ah. Tasrobina. Taptahu. Jadi, kalau kamu laki-laki sedang membuka, taftahu. Paham ya? Kalau kamu perempuan, taftahina. Jadi ta di awal, sebelum di akhirnya itu, di akhirnya tambahkan apa? Ya dan nun. Kita paham ini Bagas? Yakin ki? Yakin. Dah, gampang ini. Yakin? Coba, coba. Kulu, kamu sedang makan. Laki-laki itu. Kalau perempuan. Tak kulina. Mantap. Alhamdulillah. Amin ya. Paham gini amin? Hah? Coba, saya bilang begini. Saya bilang begini amin. Tak malu. Kamu laki-laki sedang bekerja. Kalau kamu perempuan sedang bekerja. Jangan kelihatan itu. Salah gitu? Jangan kelihatan itu di papan. Kenapa jadi tasilina? Pasti itu di situ dilihat. Tak malu. Ah, begitu. Jangan kelihatan itu. Pakai kekoedah. Tambah saja huruf terakhirnya apa? Ya dan nun. Antum bisa paham ini? Coba-coba satu lagi. Karena ini tadi belum. Dah, satu lagi. Saya bilang begini. Saya bilang begini, tak ruju. Kamu sedang keluar, laki-laki. Kalau perempuan, ruju. Kenapa naseli terus? Ini. Tak ruju. Dari mana itu? Tulis. Ditulis, Ki. Nggak usah, Mi. Tulis, Mi. Iya. Iya. Jadi, saya bilang begini. Nah. Takruju. Gampang, Ji. Akhirnya saja. Kalau ini kan laki-laki. Kamu laki-laki sedang keluar. Kalau kamu perempuan. Tambahkan apa tadi? Ya dan nun. Ya-nya sukun, nun-nya fathah. Sebelum ya, langsung kasro. Karena pasangannya. Jadi ini takruju. Tambahkan ya dan nun begini. Dah? Sebelum ya, langsung di kasro. Ya-nya sukun, nun-nya fathah. Takruju. Jadi kan? Takruju nah. Ru? Ini yang didoma, ubah jadi kasro. Kenapa tadi tak malu bisa? Kan gini. Ini tadi kan kita ubah yang ini. Yang ini kita ubah tadi. Tak malu. Kan menjadi tak malina. Kan gitu. Tak malina. Kalau tak rujuk. Takru. Jangan ubah yang lain. Takru. Ini yang diubah. Jimnya. Selesai. Masya Allah. Tapi terpaksa satu kata lagi. Kan tidak lancar. Karena saya maunya itu lancar. Nah. Satu lagi. Coba lagi. Kata-kata mudah sih ini. Takulu. Kamu laki-laki sedang makan. Sekarang, kamu perempuan sedang makan. Bukan tak. Kenapa tak terus? Lengkeki lagi kho-nya. Tak. Jangan ubah yang lain. Huruf ini saja. Lam terakhir. Tak kulu. Menjadi? Ayo, coba dulu Bagas. Tak kulu. Kulina. Takulu menjadi? Hah? Kenapa? Tak. Ini tak. Tak. Tak. Eh bukan tak. Tak. Tak. Coba. Takulu. Konsentrasi. Tak. Takulina. Satu lagi kan dah lancar ki. Nah lancar, saya mau sampai lancar. Tuh? Coba lagi. Satu lagi, saya bilang gini. Tashrobu. Tashrobu. Jangan ubah yang lain. Huruf mito, terakhir fokusnya. Iya. Terus? Tapi masih sandar ki. Oh satu lagi. Baik. Iya. Satu lagi. Saya bilang begini. Tadhabu. Tadhabu. Tadhabu. Tad. Kenapa tah? Kenapa selalu ha ni? Ada apa dengan ha? Tad. Ini. Dal yang ada titiknya. Da. Iya. Kenapa kah ini salah tulis kah? Iya. Tapi masih tidak lancar. Hah? Salah baca ini. Coba ulangi ya. Cepat. Tadhabu. Nah. Yakin gini? Jadi untuk membedakan laki-laki sama apa itu? Perempuan. Itu harus bisa itu. Jelas kan? Alhamdulillah. Baik lagi, lanjut. Tadribul khamis. Latihan kelima. Sisa dua lagi. Tadribul khamis, latihan kelima. Undur wastami waqra. Lihat, dengar, ulang. Baca. Itu kerjaannya tuh. Lihat, dengar, baca. Anda paham kan? Perhatikan anak baca, dengar baik-baik, baru antum ulang. Hada ammuhu Ahmad, huwa muhandis. Semuanya. Ulang. Utman fil masjidi yakra'ul Qur'an. Ulang. Utman fil masjidi yakra'ul Qur'an. Ini yakra'ul Qur'an, dia, laki-laki. Kalau tidak seandainya nanti diganti dengan saya, apa dibilang? Akra'ul Qur'an. Kalau kamu laki-laki, takra'ul Qur'an. Kalau kamu perempuan, takra'inal Qur'an. Takra'inal Qur'an. Langsung itu. Paham kan? Kalau kami, nakra'ul Qur'an. Perhatikan perubahannya. Perhatikan perubahannya. Jelas. Lanjut lagi. Hada adhanul fajr. Hayya bina ilal masjid. Fatimah fil gurfati tusolli. Ini artinya dia sedang sholat. Ya kan? Karena Fatimah. Fatimah di masjid sedang sholat. Ya. Mahmud fil baiti yatawaddo. Ulang. Hada akhi Ammar huwa muallim. Apa makna muallim? Guru, pengajar. Ulang. Hada akhi Ammar huwa muallim. Tadribus sadis, latihan yang ke-6. Latihan yang ke-6. Sil, sambungkan. Ini mudah ini, pelajaran anak TK ini latihannya. Ya, sambungkan. Bainal jumlataini almutatabiqataini. Sambungkan antara dua jumlah yang sama. Dua kalimat yang sama. Coba. Indak Muhammad nomor 1. Hada jaddi. Ha. Ha atau ha? Apa? Hatebal. Iya. Baiklah. Hatebal. Jadi tebal, hati tipis. Iya. Gimana itu hatebal? Ha. Tipis itu. Ha. Ha. Tenggorokan paling bawah. Baik. Iya. 2. Indah. Abdullah. Hadihi walidati. Wow. Wow. Tebal tipis? Tidak ada duanya. Alhamdulillah. Ah. Kemudian, nomor 3. Indah. Huwa yusolli. Alif. Hada jadduhu. Pak Perdi. Najim. Dia tusolli. Dimas. Dal. Iya. Hada walidi. Indah. Ba, alhamdulillah. Selesai. Telanya adalah Al-Kitabah. Pelajaran menulis. Itu kan kita sudah pelajari. Kita sudah pelajari. Insyaallah pertemuan depan kita masuk di topik yang ketiga lagi. Alhamdulillah. Tentang asakan tempat tinggal. Tentang apa? Tempat tinggal. Jelas ya? Ini kita lanjutkan lagi nanti di pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, di. Terputar lidahmu tadi. Daji, sedikit. Dah? Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.